Mo ti foju mi sona lati ewe mi wa lati ri igba otun o ma ka bo ojo rere ase oro mi nbi won ninu won binu gidi gan aso fo won lori mi o tete ma bo nbi won ninu se won binu gidi gan aso fo won lori be la balaba to ba lohun fe pa na suya Eba mi so fun apoti kuri Laba laba to lohun fe pa na suya Eba mi so fun apoti kuri Itakun to ni kerin ma lo loke o lohun ko Tun te ri ni ojo lo Itakun to ni kerin ma lo loke o doye fele So fun won se Don't tell me new jolo Allah no me no bashi Oluwa o se baba Eleda mi o bashi Oluwa o gbe oga Ba se ira sinu aye mi baba So what Sheiran, sinua ye mi baba, kaye mi tu, mimi mimi, mi o mi afu, uropa, kaye mi tu, titi dale, ye mi mamushi, la ye mi, pa she o, pa sheiran, baba, sinua ye mi baba, olonu jare, pa sheiran, ye, sinua. Lati do do ti do mori ranwo ilu London iya leku gegede pelu foyibo kan iya kowe o tun wa bere bon velu ilu oso mori korora ko ma toju bo oro ayo ta ta ta ta ta lu so Tata lo so Tata tata lo so se Tata tata lo so Okay, ta lo so pe ko si jomo